Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرُ الْهُدَى هُدَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَاتٍ بِدْعَةٌ فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ فَإِنَّ كُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan sore kali ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan limpahan karunia, kenikmatan-kenikmatannya yang tak terhingga kepada kita semua. Kenikmatan kesehatan, nikmat waktu luang sehingga kita bisa hadir di majelis yang mulia ini dalam rangka untuk tafaqquh fiddin. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridai apa yang kita lakukan dan mencatat hal ini sebagai amal baik kita pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah taala pada kesempatan sore kali ini kita akan membaca satu hadis dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam kitabnya Arba'in Nawawi. Kita sampai pada hadis yang ke-11. Qala Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala al-hadisul hadi asyar. Hadis yang ke-11. An Abi Muhammad Al-Hasan Ibni Ali Ibni Abi Talib radhiyallahu an, dari Abu Muhammad. Abu Muhammad ini merupakan kunyah dari sahabat Al-Hasan bin Ali Ibnu Abi Talib sibti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah cucu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa raihanatihi, dan beliau adalah kesayangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhuma. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridai Al-Hasan dan meridai Ali ayahnya. Qala Al-Hasan bin Ali mengatakan, hafidtu min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah menghafal sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau mengatakan, bersabda, ja'ma yaribuka ila ma la yaribuka. Baik, tinggalkan perkara-perkara yang meragukanmu kepada perkara-perkara yang tidak meragukan. Perkara yang meragukan, tinggalkan. Perkara yang meyakinkan, lakukan. Rawahu Tirmidzi wan Nasa'i wa qala Tirmidzi haditsun hasanun sahih. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, juga Al-Imam An-Nasa'i, dan Al-Imam At-Tirmidzi menyatakan bahwasanya hadis ini hadis hasan sahih. Baik. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini barakallahu fikum diriwayatkan dari sahabat Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma. Dikatakan di dalam hadis ini bahwasanya Al-Hasan bin Ali adalah syibatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cucu. Kalau dalam bahasa Arab, as-syibatu itu adalah ibnu al-binti. Ya, cucu dari anak perempuan kita. Ya, kita ini punya anak perempuan punya anak laki-laki. Barakallahu fikum. Cucu kita dari anak perempuan itu namanya as-syibatu. Adapun cucu kita dari anak laki-laki kita, barakallahu fikum, itu namanya hafid. Barakallahu fikum. Baik, Al-Hasan bin Ali barakallahu fikum ini memiliki sekian banyak keutamaan. Di antara keutamaan yang paling masyhur, yang pertama bahwasanya beliau termasuk sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sudah keutamaan tersendiri. Pernah hidup di zaman Nabi, melihat Nabi alaihi salatu wasallam, berjumpa dengan beliau, kemudian beriman kepada beliau dan mati di atas agama Islam, ini merupakan keutamaan tersendiri. Barakallahu fikum. Baik, banyak ayat-ayat dan hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan para sahabat. Ya, apalagi para sahabat yang terdahulu masuk Islam dari kalangan Muhajirin dan Ansar. Banyak hadis-hadis yang menyatakan dilarang mencela para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Barakallahu fikum. Yang kedua, beliau adalah ahlul bait, termasuk keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi di kalangan para sahabat ada yang termasuk ahlul bait, keluarga Nabi, dan juga ada yang bukan termasuk ahlul bait. Yang termasuk ahlul bait, barakallahu fikum, ini lebih keutamaannya daripada yang bukan ahlul bait. Baik, dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa berpesan kepada para sahabatnya. Beliau mengatakan, "Udzkirukum fi ahli baiti." Aku ingat-ingat kalian, aku wanti-wanti kalian untuk menjaga keluargaku. Ya, ahlul bait ini mendapatkan kehormatan khusus, ya, dari semua para sahabat, untuk dijaga, untuk dibela, dihormati, barakallahu fikum. Keluarga Nabi secara nasab yang tidak beriman, maka tidak ada karomah, maka tidak ada kemuliaan bagi mereka. Ya, seperti Abu Lahab, ya, seperti Abu Talib, ya, termasuk paman-paman beliau yang tidak masuk Islam, maka tidak ada keutamaan, tidak ada kemuliaan bagi mereka. Baik. Kemudian keutamaan yang ketiga, Al-Hasan bin Ali ini termasuk tokoh yang dikatakan sayyid. Barakallahu fikum. Disebutkan dalam hadis Abu Bakrah radhiyallahu an, disebutkan dalam hadis Abu Bakrah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu hari pernah menggendong Al-Hasan bin Ali. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan di hadapan para sahabat, "Inna bani hadza sayyidun." Sesungguhnya anakku ini, yakni cucuku ini adalah tokoh. wa sayuslihu Allahu bihi baina fi'ataini al-'azimataini minal muslimin. Dan kelak Allah Subhanahu wa taala akan mendamaikan antara dua kubu besar dari kalangan kaum muslimin. Ya. Waktu itu mau berperang. Ya, dua kubu dari kalangan kaum muslimin kemudian didamaikan oleh Al-Hasan bin Ali. Barakallahu. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, juga datang dalam hadis Abu Musa Al-Asy'ari. Barakallahu. Baik. Kenyataan ini barakallahu berlangsung ketika wafatnya Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Barakallahu fikum. Baik. Sebagaimana juga disebutkan dalam sebuah hadis yang masyhur dari hadis Safinah dan juga datang dari hadis-hadis yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan al-khalifatu ba'di salasuna sanah. Baik. Kekhilafahan setelahku, yakni khilafatun nubuwah, itu berlangsung 30 tahun. Baraklah itu. Kemudian para ahli sejarah menghitung, baraklah itu, bahwasanya kekhilafahan Abu Bakar Siddiq berjalan 2 tahun. Kemudian Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berjalan 10 tahun. 12 tahun sudah berlalu. Kemudian Khalifah Utsman bin Affan lebih panjang lagi. 12 tahun. 12 sama 12, 24 tahun. Kemudian Khalifah Ali bin Abi Thalib 6 tahun. Barakallahu fikum. 6 tahun ini sebagian para ulama ahli sejarah menyatakan 6 tahun kurang 6 bulan. Yakni 5 tahun setengah. Nah, setengahnya ini barakallahu fikum ketika itu kaum muslimin membaiat Al-Hasan bin Ali. Al-Hasan bin Ali dibaiat menjadi khalifah barakallahu fikum. Menggantikan posisi ayahnya. Barakallahu fikum. Maka ketika itu datang ya rombongan jamaah yang sangat besar dari Syam ke Kufah yang dipimpin oleh Muawiyah ibn Abi Sufyan. Nah, ini Muawiyah ini barakallahu fikum ingin menjadi khalifah semenjak kematian Utsman ibn Affan. Muawiyah ibn Abi Sufyan ini memiliki hubungan nasab dengan Utsman ibn Affan, termasuk Bani Umayyah. Barakallahu fikum. Taib Utsman Affan, Muawiyah ibn Abi Sufyan ini menganggap yang namanya kekhilafahan itu turun temurun, ya seperti layaknya kerajaan. Kok ternyata setelah Khalifah Utsman ibn Affan meninggal, kemudian diganti oleh sahabat Ali, kemudian setelah itu sahabat Ali barakallahu fikum memimpin Kufah dan sekitarnya, dan sahabat Muawiyah ibn Abi Sufyan memimpin Syam dan sekitarnya. Barakallahu fikum. Setelah sahabat Ali bin Abi Thalib wafat dan ternyata ya kurang dari 6 tahun, kurang dari 30 tahun masa khilafah nubuwah, barakallahu fikum, ketika itu secara otomatis Al-Hasan bin Ali diminta untuk menjadi khalifah ketika itu. Beliau naik tahta menjadi khalifah. Kemudian datang jamaah Muawiyah ibn Abi Sufyan barakallahu fikum dari arah Syam dengan pasukan yang sangat besar. Dan pasukannya Al-Hasan bin Ali jauh lebih besar. Ya, sejauh mata memandang. Itu semua pasukan yang siap tempur. Barakallahu fikum. Di tengah-tengah pasukan sudah mau tempur, tiba-tiba sahabat yang mulia Abu Bakr radhiyallahu anhu, beliau langsung menasihati Al-Hasan bin Ali. Beliau menyatakan ya sebagaimana yang dinukilkan oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Tayib, beliau menyatakan tanajal ya Al-Hasan. Wahai Al-Hasan, hendaknya engkau mengalah, turun tahta. Serahkan semua urusannya kepada Muawiyah ibn Abi Sufyan. Dikarenakan aku pernah mendengar kakekmu bersabda, inna bani hadha sayyidun wa sayuslihu wahu bihi baina fi'ataini azimataini minal muslimin. Sesungguhnya anakku, cucuku ini adalah tokoh, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan mendamaikan antara dua kubu yang besar dari kalangan kaum muslimin, barakallahikum, melalui cucuku ini. Maka dengan adanya keterangan ini, barakallahikum, Al-Hasan dengan senang hati, dengan penuh keikhlasan, turun dari tahta, barakallahikum, turun dari jabatan dan menyerahkan semuanya kepada Muawiyah ibnu Abi Sufyan radhiyallahu anhuma. Dan ketika itu dikenal dengan Amul Jamaah, tahun persatuan, tahun perdamaian. Dan Muawiyah ibn Abi Sufyan ini dinyatakan sebagai raja pertama dalam Islam. Ya, dikarenakan masa khalifah nubuwah sudah selesai 30 tahun. Setelah itu masa kerajaan. Nah, dengan naiknya Muawiyah ibn Abi Sufyan barakallahikum, maka dari beliaulah turun temurun raja demi raja yang memimpin kaum muslimin. Ya, yang dikenal dengan Bani Umayyah. Barakallahikum. Baik. Ini di antara keutamaannya yang ketiga. Kemudian keutamaan yang keempat, keutamaan Al-Hasan bin Ali. Beliau adalah salah satu dari dua pemimpin pemuda-pemuda Ahlul Jannah. Baik. Disebutkan dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, Al-Hasan wal Husain sayyida sababi ahlil jannah. Al-Hasan dan Al-Husain, kedua-duanya merupakan tokoh atau pemimpin para pemuda ahlul jannah. Lalu bagaimana dengan orang-orang tuanya? Ya, tidak ada. Orang tua tidak ada yang masuk ke dalam surga. Dikarenakan yang masuk ke dalam surga semuanya muda-muda semua. Ya, sebagaimana pada suatu hari datang nenek-nenek tua kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Rasulullah, doakan aku supaya aku masuk surga. Maka Rasulullah sallallahu wasallam menyatakan, "Taib, bahwasanya tidak ada bahwasanya nenek-nenek tua tidak akan masuk ke dalam surga. La yadahulul jannata al-ajuz." Ya. Nenek tua tidak akan masuk ke dalam surga. Ketika itu nangis nenek tua tadi, menjerit-jerit. Ya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, ya, dikarenakan yang masuk ke dalam surga nanti akan sebaya semua umurnya, akan menjadi muda. Ya. 30 tahun. Ya. Dipukul rata semuanya. Barakallahu. Dan Al-Hasan dan Al-Husain ini termasuk tokoh pemimpin Ahlul Jannah. Barakallahu'alaikum. Sebagaimana Fatimah juga pemimpin wanita-wanita Ahlul Jannah. Barakallahu'alaikum. Kemudian di sini ada nasihat yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin terkait dengan apa yang selama ini dipegangi oleh kaum Rafidah, Syiah Rafidah. Mereka lebih mengedepankan sahabat Al-Husain daripada sahabat Al-Hasan bin Ali. Barakallahu'alaikum. Baik. Disebutkan oleh beliau rahimahullah bahwasanya Al-Hasan itu lebih afdol daripada saudaranya, yakni Al-Husain. Wa huwa afdal min ahihi Al-Husain radhiyallahu anhuma. Al-Hasan ini jauh lebih utama daripada Al-Husain radhiyallahu anhuma. Baik, oleh karena ini maka pembahasan inilah barakallahuikum sebagai bentuk teguran dan bantahan kepada Rafidhah, dikarenakan Rafidhah lebih mengutamakan Al-Husain daripada Al-Hasan barakallahuikum. Kalau seandainya mereka barakallahuikum Syiah Rafidhah jujur di dalam menghormati Ahlul Bait, jujur di dalam menghormati dan memuliakan mereka, taib, mereka pasti akan memuliakan Al-Hasan lebih banyak, lebih mulia daripada Al-Husain bin Ali. Taib, tetapi mereka nyatanya barakallahuikum menikam Al-Hasan, taib, tidak menghormati Al-Hasan tetapi lebih menghormati Al-Husain barakallahuikum. Dan ujung-ujungnya barakallahuikum kematian Al-Husain juga barakallahuikum ada sangkut pautnya dengan Syiah Rafidhah, yakni mereka memiliki andil di dalam pembunuhan Al-Husain di Karbala barakallahuikum. Wallahul musta'an. Ini diantara keutamaan Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma. Baik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan di dalam hadis ini, da'ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan perkara-perkara yang membuatmu ragu, taib, dan jalankan, amalkan perkara-perkara yang membuatmu tidak ragu. Barakallahu. Baik, disebutkan di sini oleh Asy Muhammad Ibnu Saleh Al-Utsaimin bahwasanya hadis ini termasuk jawami'ul kalim, termasuk hadis yang singkat lafadznya tetapi memiliki makna yang sangat mendalam barakallahuikum. Dan hendaknya bagi seorang hamba barakallahuikum untuk menjauhi perkara-perkara yang membuat dia ragu barakallahuikum. Pada beberapa perkara yang sangat banyak dan beliau contohkan di sini satu persatu. Baik, beliau mengatakan wa hadza yakunu fil ibadat. Keragu-raguan ini juga harus dihilangkan di dalam masalah ibadah. Wa yakunu fil muamalah, dan juga harus dihilangkan dalam hal muamalah. Wa yakunu fil nikahi, dan juga dalam masalah akad nikah. Wa yakunu fi kulli abwabil ilmi, dan juga keragu-raguan harus dihilangkan pada setiap bidang-bidang ilmu. Wa misalu dzalika fil ibadat, dan contohnya dalam masalah ibadah, kata beliau, rajulun intaqaba wudhu'um tsumma shalla wa syakka hal tawaddaa ba'du hal tawaddaa ba'da naqdil wudhu'i am lam yatawaddaa. Ada seorang, ya, dia sudah selesai wudhu bersih, ya, kemudian dia sholat. Nah, ketika dia sholat dia ragu. Duh, tadi saya sudah wudhu atau belum? Ya, wudhu saya tadi sah atau enggak ya? Ragu. Fawaqa'a fisyakki, maka dia terdapat kebimbangan, keragu-raguan di dalam hatinya. Fa'in tawadda'a fassolatu sahihah. Dia ragu, kalau saya berwudhu berarti sholat saya ini sah. Wa illam yatawadda fassholatu batilah. Tetapi kalau aku tidak berwudu, maka sholat saya batil. Maka dia terus gelisah, terus bimbang di dalam hatinya. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, da'ma yaribuka ila ma la yaribuka. amalkan prinsip ini. Ya, buang perkara yang meragukan, taib, jalani perkara yang tidak meragukan. Taib, faraibu huna sihhatus shalah. Yang diragukan di sini adalah keabsahan sholat. Apakah sholat saya ini sah atau tidak ya? Wa adamur raib anta tawaddu'a wa tusalli. Taib, perkara yang tidak meragukan dia, dia itu sudah berwudu, dia itu sedang sholat. Barakallahu fikum. Taib. Kata beliau rahimahullah, kalau kita sudah wudu, kemudian wudunya sesuai dengan sunnah, kemudian kita sholat, kok ternyata selesai sholat atau di pertengahan sholat kita ragu, tadi wudhu saya sah atau enggak ya, sudah wudhu atau belum ya, hukum asalnya sudah wudhu. Barakallahu fikum. Baik, maka kita teruskan sholatnya. Barakallahu fikum. Baik. Dan juga barakallahu fikum, ketika kita sudah berwudu, kemudian kita sholat, barakallahu fikum, kemudian masuk sholat yang berikutnya, misalkan sholat maghrib, kita sudah melakukan sholat, masuk sholat berikutnya, wudu saya ini batal atau tidak ya? Ya, maka dibuang sesuatu yang meragukan, diambil yang tidak meragukan. Hukum asalnya kita sudah berwudu. Ya sudah, kita lanjutkan sholat. Barakallahu fikum, walaupun tanpa memperbarui wudu lagi. Barakallahu fikum. Ini terkait dengan masalah berwudu. Kalau keragu-raguannya barakallahu fikum antara sudah wudu atau belum, barakallahu fikum, maka kita dahulukan yang belum. Ya sudah, yang lebih tentram belum wudu, belum berwudu. Sehingga kita berwudu terlebih dahulu barakallahu fikum, kemudian kita melakukan sholat. Barakallahu fikum. Tetapi kalau ragu-ragunya antara wudunya batal atau tidak, hukum asalnya kita sudah berwudu. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Kemudian beliau jelaskan juga terkait dengan masalah pernikahan. Kalau ada seorang insan ya melakukan akad nikah, ya sudah sah akad nikahnya, kemudian dia ragu. Ya, tadi ada dua saksi yang menyaksikan kita atau tidak. Ya, maka kita ambil yang pasti. Kita sudah sah akad nikahnya. Ya sudah. Ya, kita anggap sah. Ada dua saksi. Barakallahu fikum. Tetapi kalau ragunya, saya tadi sudah akad nikah atau belum ya? Barakallahu fikum. Saya ini sudah meminang seorang wanita. Saya ini sudah akad nikah atau belum ya? Barakallahu fikum. Hukum asalnya belum akad nikah. Barakallahu fikum. Sampai kita yakin, dipastikan kita ini sudah akad nikah. Barakallahu fikum. Taib, demikian pula pada masalah muamalah dalam masalah ibadah-ibadah yang lainnya. Barakallahu fikum. Harus dibuang sesuatu yang meragukan dan dijalani perkara-perkara yang tidak meragukan. Barakallahu fikum. Taib, faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, yang pertama, annad-dinal islami la yuridu min abna'ihi ayyakunu fi syakkin wala qalqin. Bahwasanya agama Islam tidak menginginkan pemeluknya terdapat keragu-raguan dan kegelisahan di dalam menjalankan agama ini. Sehingga Nabi alaihissalatu wassalam sedemikian rupa menasihatkan dan meluruskan kepada umatnya untuk meninggalkan perkara yang meragukan dan melangkah pada perkara-perkara yang pasti yang tidak meragukan. Barakallahu fikum. Agama Islam ini agama yang indah, agama yang mudah. Barakallahu fikum. Tidak ada perkara-perkara yang samar kemudian tidak dijelaskan dalam agama Islam ini, tidak ada. Semuanya jelas. Barakallahu fikum. Baik, sebagaimana hadis yang pernah kita baca, hadis yang ke-6. Baik, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Yang halal itu sudah jelas, sudah pasti. Demikian pula yang haram sudah jelas, sudah pasti. Barakallahu fikum. Kemudian faedah yang kedua, annaka idza aradta tumaninata wal istirahata fatrukil mashkuka wa fatrukil mashkuka fihi watrahu janiban la siyama ba'dal faraghi minal ibadah. Faedah yang kedua, sesungguhnya engkau apabila ingin hatimu tentram, maka jauhi perkara-perkara yang membuatmu ragu, terlebih lagi setelah selesai menjalankan ibadah. Ya, sholatnya sudah selesai, ternyata baru muncul keraguan-raguan. Ya, tadi saya batal enggak wudunya ya? Tadi saya ingatnya sudah wudu, tapi batal enggak ya? Ya, maka buang keraguan-raguan ini, tepis. Hukum asalnya tidak batal. Barakallahu fikum. Baik. Kemudian faedah yang ketiga, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam u'tiya jawami'al kalim, bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam beliau diberi kekhususan, keistimewaan berupa jawami'ul kalim, memiliki ucapan-ucapan yang singkat tetapi memiliki makna yang padat, seperti hadis ini. Ya, Nabi alaihissalatu wassalam menyatakan, ja' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Baik, jauhi perkara-perkara yang membuatmu ragu kepada perkara-perkara yang tidak membuatmu ragu. Barakallahu. Baik, juga sebagaimana yang akan disebutkan dalam hadis ini, pada hadis yang ke-16, ada seorang laki-laki datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam meminta untuk dinasehati. Maka Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan, taib, gimana ya, Hon? Untuk tidak mudah marah, ya. Taib, la taghdab, jangan engkau marah. Ya. Kemudian laki-laki tadi, sahabat tadi, terus mendesak Nabi, tambahi nasihatnya, beri aku arahan yang lain. Beliau mengulang-ulangi ucapan ini sampai 3 kali. La taghdab, la taghdab, la taghdab. Dikarenakan Nabi alaihissalatu wassalam memandang di dalam pada orang tersebut ada jiwa pemarah. Ya, hingga Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan la taghdab. Barakallahu fikum. Baik. Dan ini menunjukkan kefasihan, ya, kedalaman tata bahasa Nabi alaihi salatu wasallam. Baik, mengucapkan ucapan-ucapan yang singkat tetapi memiliki makna yang padat. Barakallahu fikum. Kemudian faedah yang lainnya yang bisa kita ambil selain yang disebutkan oleh Sayyid Asy Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Sayyid, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang keutamaan sifat wara', fadilatu al-wara', keutamaan sifat wara'. Baik, warok, barakallahu fikum, itu adalah meninggalkan sesuatu yang membuat kita dihukum di akhirat. Tarku ma yahduruka fil akhirah. Meninggalkan perkara yang membahayakan kita nanti di akhirat. Baik. Masalah ini mirip dengan zuhud. Kalau zuhud, tarku ma la yanfa'u fil akhirah. Zuhud meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat di akhirat. Ya, banyaknya koleksi pakaian, ya, itu tidak akan bermanfaat di akhirat. Ya, banyaknya koleksi urusan-urusan dunia, barakallahu fikum. Baik. Adapun wara, barakallahu fikum, meninggalkan perkara-perkara yang bisa membahayakan kita di akhirat. Baik. Kemudian faedah yang kedua, al-wara'u ala nau'aini atau ala darajataini. Wara' ini memiliki dua tingkatan. Yang pertama, tarku ma yasyukku au tarkus syubhat. Tingkatan wara' yang pertama adalah meninggalkan perkara-perkara yang masih meragukan. Dalam artian meninggalkan syubhat. Syubhat ini sebuah perkara yang tidak jelas, masih samar. Apakah itu halal, apakah itu haram, apakah itu hak, ataukah itu batil, apakah bid'ah atau bukan, syirik atau bukan, masih syubhat, masih samar. Taib. Seorang meninggalkan perkara-perkara syubhat berarti pada dirinya ada sifat wara'. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana hadisnya sudah lewat, "Famanittaqas syubhati faqad istabara'a lidinihi wa irdihi." Barang siapa yang menjauhi perkara-perkara yang syubhat, maka dia telah menjaga kehormatan dirinya dan kehormatan agamanya. Barakalahikum. Dirinya tidak tertuduh melakukan kejelekan. Agamanya aman. Ya, tidak terjatuh pada perkara-perkara yang makruh atau perkara-perkara yang haram. Kok ternyata yang tidak jelas tadi menjurus kepada yang haram. Barakallahu fikum. Kemudian tingkatan yang kedua adalah tarkul mubahat khaufan minal wuqu'i fil muharramat. Meninggalkan perkara-perkara yang mubah, yang boleh, dikarenakan khawatir terjatuh pada perkara-perkara yang diharamkan. Perkara-perkara yang mubah banyak. Ya, makanan-makanan hukum asalnya mubah, boleh, halal. Minuman-minuman hukum asalnya boleh, halal. Pakaian-pakaian hukum asalnya boleh, halal. Taib. Kecuali yang ada dalilnya, ada nasnya yang menyatakan makanan-makanan atau minuman-minuman atau pakaian tersebut haram. Barakallahu fikum. Sayyid, seorang meninggalkan itu semua atau sebagiannya karena khawatir menjadi wasilah pada perkara yang haram, maka itu tingkatan wara' yang lebih tinggi. Barakallahu fikum. Seperti misalkan seorang meninggalkan perkara-perkara yang mubah seperti HP, ya misalkan, ya. Ya, kalau saya pegang HP ini, khawatir saya nanti tidak bisa kontrol diri, tidak bisa jaga waktu. Ya, nanti saya ini akan sibuk dengan HP ini dan akan lalai dari waktu-waktu sholat, akan lalai dari waktu-waktu ta'lim, atau mungkin barakallahu fikum menyalahgunakan HP tersebut. Yang seharusnya digunakan pada kebaikan, malah digunakan pada perkara yang haram. Wah, ini mubah hukum asalnya, tetapi ditinggalkan barakallahu fikum karena menjaga harga dirinya dan agamanya. Barakallahu fikum. Maka ini sifat wara yang lebih tinggi dari yang pertama. Kalau yang pertama meninggalkan syubhat, jelas syubhat harus dijauhi. Meninggalkan syubhat termasuk sifatnya orang-orang yang mukmin. Barakallahu fikum. Tetapi meninggalkan perkara-perkara yang mubah karena khawatir terjatuh dirinya pada perkara yang haram, maka ini tingkatan wara yang lebih tinggi. Barakallahu fikum. Disebutkan dalam sebuah hadis dari hadis Atiyah Asy-Sya'di radhiyallahu anhu. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah. Hadisnya hasan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "La yablughul 'abdu ayyakuna minal muttaqin." Seorang hamba tidak akan sampai pada derajat ketakwaan hatta yada'a ma la ba'sa bihi, sampai dia mau meninggalkan perkara-perkara yang boleh baginya, hadron lima bihil ba'su, karena khawatir terjelumus pada perkara-perkara yang dilarang, yang tidak boleh. Barakallahu fikum. Baik. Kalau contoh mudahnya saja, barakallahu fikum, seorang yang sudah divonis, ya, Pak, Anda punya penyakit gula. Ya. Jangan banyak-banyak mengkonsumsi makanan-makanan yang proteinnya tinggi misalkan. Atau jangan mengkonsumsi makanan-makanan tertentu. Baik, nanti akan kambuh penyakitnya. Barakallahu fikum. Nah, makanan-makanan tadi itu boleh. Walaupun dia makan halal, barakallahu fikum. Baik, tetapi ada anjuran dari dokter demikian, barakallahu fikum, kemudian ditinggalkan. Khawatir terjerumus pada mafsadah yang lebih besar. Barakallahu fikum. Demikian pula ketika kita menyangkut harga diri kita dan kualitas agama kita, barakallahu fikum, itu jauh dan harus lebih dijauhi lagi. Ya, harus lebih dijauhi lagi, barakallahu fikum. Jadi perkara-perkara yang mubah yang bisa mengantarkan kita kepada perkara yang haram, barakallahu fikum, ketika dijauhi, maka itu merupakan sifat warok dari hamba tersebut. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ini hadis yang ke-11, barakallahu fikum, yang bisa kami sampaikan pada pertemuan sore kali ini. Dan insyaallah taala pada kesempatan yang akan datang kita akan bahas hadis yang ke-12 dan yang berikutnya. Bismillahi subhanahu wa ta'ala. Baik, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Taqabbalu, barakallahu.